ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء، وبعد. Bagi ibad Allah, hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk mentadaburi merenungi ayat-ayat Allah. Kajian tafsir kita pada siang hari ini adalah tafsir akidah yang berkaitan dengan masalah Palestina dan kaitannya dengan orang-orang Yahudi. Saudara sekalian, Al-Quranul Karim merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk, sehingga seluruh itu informasi dari Al-Quran pasti benar adanya. Sementara kita sebagai kaum muslimin, tidak sedikit di antara kita yang mungkin mendengar bahkan terpengaruh oleh komentar-komentar dari manusia atau pengamat dan sebagainya, yang sudah barang tentu ucapan manusia bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu, agar masalah yang berkembang dewasa ini, yaitu tentang Qadhiyah atau Palestina, masalah Palestina, dan juga kaitannya dengan Yahudi, ya, bisa kita pahami secara benar, maka kembali kita harus kepada Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Kajian kita pada siang hari ini, ya ikhwan, wahai saudaraku, wahai akhwat rahimakumullah, adalah surat Al-Ma'idah, surat nomor 5 ayat 82. Ini berbicara tentang karakter orang-orang Yahudi sepanjang masa, dan nanti dikaitkan dengan surat Al-Isra ayat pertama yang berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa, ya, yang disatukan oleh Allah dengan Masjidil Haram. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك لأن كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لتجدن أشد الناس عداوة. Sungguh benar-benar akan kamu jumpai manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ayatnya berbunyi lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak berfirman lil falastiniyin, bagi orang Palestina, atau Allah tidak mengatakan lil arabi, bagi orang Arab. Tapi lilladzina amanu, bagi orang-orang beriman. Siapa manusia di dunia ini yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang beriman? Allah mengatakan al-Yahuda, orang-orang Yahudi. Wal-ladina asyraku, dan orang-orang musyrik. Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, ini firman Allah, bukan kata pengamat, kata ustaz, atau kata orang tukang demo, tetapi ini adalah firman Allah. Jadi yang pertama yang bisa kita pahami, ayat ini dimulai dengan adawatu tauhid. Beberapa media atau alat untuk mempertegas dalam ilmu balaghah. Yang pertama lam, lam tauhid la tadid. Yang kedua, nun tauhid. Jadi sampai dengan dua ya, alat untuk menegaskan firman Allah ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya tentang sifat Yahudi ini mendatangkan dua alat penegas? Kenapa tidak cukup ya dengan tajidu, tajidu kamu jumpai, tetapi dengan lam dan dengan nun? Kenapa Allah mempertegas? Ini memberikan pemahaman kepada kita agar seluruh orang beriman. Arabik wa jami'i, apakah orang Arab atau orang non Arab, berdiri wa syafi'i, apakah orang yang dari barat atau orang yang dari timur, harus selalu waspada bahwasanya yang namanya Yahudi dimanapun berada, mereka sangat memusuhi kaum muslimin. Di sini Allah tidak menjelaskan fi syai'in mu'ayyan, sesuatu yang tertentu. Allah tidak mengatakan fil-iktibar, memusuhi dalam masalah ekonomi, tidak menyebutkan itu. Di dalam tafsir Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang dibiarkan oleh Allah dan majrur atau yang lain, itu maknanya lit-ta'lim untuk umum, artinya meliputi seluruh dimensi kehidupan dalam berpolitik, ekonomi, budaya, pendidikan, teknologi, semuanya yang namanya Yahudi itu memusuhi kaum muslimin. Maka bagaimana sejarahnya PBB itu berpihak pada kaum muslimin? Kenapa? Karena pendiri PBB otaknya adalah orang-orang Yahudi. Ini jelaskan kepada kita firman Allah bahwa Yahudi sangat memusuhi kaum muslimin. Bukan analisa manusia yang bisa benar, yang juga bisa salah. Kemudian yang kedua, katakannya, di sini Allah menyebut kata Yahudi baru walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Kenapa di dalam ayat ini Allah mendahulukan kata Yahud baru walladzina asyraku, baru orang-orang musyrik secara umum? Meskipun Yahudi pun juga musyrik, tetapi bedanya dengan musyrik yang asli, kalau Yahudi itu pernah diberikan kitab suci. Kalau orang musyrik tidak pernah mendapatkan kitab suci, meskipun akhirnya Yahudi musyrik juga karena menyekutukan Allah. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Jadi akhirnya Yahudi musyrik juga. Cuma kenapa di sini disebut secara khusus dan didahulukan daripada orang musyrik yang lainnya? Ulama tafsir mengatakan, Bapak Ibu sekalian, seseorang tidak akan memahami jalannya ilmu tafsir kalau dia tidak mengetahui rahasia at-taqdim wa ta'khir. Jadi siapapun orangnya tidak akan memahami ilmu tafsir secara mendalam kalau dia tidak tahu rahasia ilmu yang berbicara tentang kenapa mendahulukan dan kenapa mengakhir. Seperti menjelaskan Al-Fatihah, kenapa ia kana budu wa ia kana sa'in, kenapa tidak ia kana sa'in wa ia kana budu, itu apa rahasianya? Tetapi karena kajian kita sekarang surat Al-Ma'idah 82, maka ini yang kita bahas. Didahulukan menyebut Yahudi daripada orang musyrik. rahasianya wallahu alam. Ini memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwa permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin lebih bahaya, lebih jahat daripada permusuhan orang musyrik yang lainnya kepada kaum muslimin. Kenapa maksudnya? Bapak kalau lihat kondisi sekarang, di mana kaum muslimin itu dibunuh oleh orang-orang kafir atau orang muslim atau orang musyrik, bisa dipastikan di belakangnya kontak intelektual adalah orang-orang Yahudi. Orang Islam dibunuh di India atau di Kashmir atau di Afghanistan atau di Pakistan atau di Irak atau di Ambon dan lain sebagainya, itu pasti di belakangnya adalah Yahudi lanat lali. Oleh karena itu sekalian, kalau masalah seperti ini kita kembali pada Quran dan Sunnah, maka jelaslah masalah itu. Jadi kalau ditanya kenapa itu orang-orang mendemo Israel, mengumpulkan dana, ini jawabnya. Karena masalah Palestina, masalah Masjidil Aqsa bukan sekedar masalah kemanusiaan, tapi kodinya pun imaniyah, sebuah diskursus keimanan kita. Iman saya, iman bapak, iman ibu ada atau tidaknya, jujur atau tidaknya, di antaranya bapak ibu sekalian ukurannya adalah sejauh mana kepedulian kita kepada kaum muslimin, terutama yang dijajah dizalimi oleh orang Yahudi. Makanya saya katakan ayatnya berbunyi lilladzina amanu, bukan lil arabi, bukan lil palestiniin, tapi lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Ini dalilnya teruskan hakikatullah. Sehingga bukan sekedar masalah kemanusiaan, tapi masalah keimanan. Min muqtadiyati imanina, di antara konsekuensi logis keimanan kita, kita harus membela kaum muslimin yang dizalimi, terutama saudara kita yang ada di Palestina, yang di dalamnya ada Al-Masjidil Aqsa, yaitu tempat Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiblat kaum muslimin yang pertama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Masjidil Aqsa dikaitkan dengan Masjidil Haram dalam satu ayat. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya perjuangan kita untuk membela tempat suci adalah satu paket yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tidak boleh kalau muslimin bersungguh-sungguh untuk memperhatikan Masjidil Haram saja sementara meninggalkan Masjidil Aqsa. Karena dua masjid Allah, dua tempat yang kita disunnahkan oleh Nabi untuk pergi dengan niat khusus beribadah. La tasdurul halilan fa. Di sana tiga, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang perlu juga direnungi di dalam ayat ini, Bapak Ibu hafizakumullah. Renungan ini muncul dari sebuah pertanyaan. Ya Ustaz, atau ya Afi, dari saudaraku, kenapa orang Yahudi yang cuma 6 juta itu kok sampai sekarang belum bisa dikalahkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya katanya, kata orang yang menulis jumlah kaum muslimin sekarang berapa Bapak Ibu? 1,5 M, 1,5 miliar, sementara Yahudi itu cuma 6 juta. Kok kita belum bisa mengalahkan? Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa dibuka dalam pertama kembali ke Quran dulu, yaitu surat Al-Isra ayat pertama. Allah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi disebut oleh Allah subhanahu wa taala dengan kata apa tadi Bapak? Subhanalladzi asra bi Muhammadin atau bi nabihi atau bi rasulihi atau bi apa? Bi 'abdihi, dengan hamba. Artinya Bapak sekalian, Allah mampu menyebut nama bin Muhammadin dengan Muhammad sehingga tidak membutuhkan tafsir. Kenapa yang dipilih oleh Allah adalah kata abdi hambanya? Ulama tafsir mengatakan idhafatu lahdil abd ila dhamir jalalah tashrifan lahu. Diidhafahkan kata abd yang artinya hamba kepada isim dhamir, kata ganti yang kembali pada Allah, tujuannya tashrifan lahu, adalah itu sebuah kehormatan dari Allah kepada Nabi. Artinya Bapak sekalian, kita kaum muslimin semuanya di dunia ini akan mendapat ya pertolongan, penghargaan, pembelaan dan kemenangan dari Allah kalau kita benar-benar hanya menjadi hamba Allah. Saya sekarang bertanya Bapak sekalian, walaupun kita mungkin tidak ahli politik, tapi kita dari berita, dari perkembangan yang ada, sedikit banyaklah kita bisa menangkap. Saya bertanya, negara-negara Arab yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan mereka saudara kita, Bapak Ibu, saya bertanya, melihat Palestina dibantai seperti ini, negara-negara Arab tetangganya itu, bukan ke masyarakatnya, aktivis masjidnya, pemimpin-pemimpinnya, rajanya dan presidennya, kira-kira Pak, berat ke Amerika atau berat ke Palestina? Jadi siapa Pak? Bu, siapa yang diikuti? Dambanya Allah atau dambanya siapa? Makanya aku jawab kemana? Jadi bukan berarti bangsa Arab tidak membela Palestina, membela, tapi yang membela itu rakyatnya. Itu pun sebagian rakyat yang aktif berdakwah. Mau keluar dari Mesir, keluar dari Ordun, ya, keluar dari Saudi, yang nangkap orang Yahudi atau pemerintahnya. Makanya hadis Rasulullah SAW yang memberikan berita gembira bahwa kaum muslimin pasti menang dan berhasil membunuh orang-orang Yahudi, Nabi tidak menyebut orang Palestina atau orang Arab. Yang memenangkan peperangan itu ternyata hamba Allah dan orang yang beragama Islam. Maksudnya menyerah pada Allah, bukan menyerah pada musuh. Hadisnya sudah sering kita ulang-ulang bunyinya, la taqumus sa'ati hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun ya fayahtadi al-yahudu wara al-hajari aw al-shajari faqala al-hajaru aw al-shajaru ya muslimu ya abdallah hada yahudiyun khalfi fata'alqum qulhu illa shajarat al-kharqat fa innahu min shajari yahud. Jadi hadisnya mengatakan kiamat tidak akan tiba. Sekali lagi, kiamat tidak akan tiba sebelum kaum muslimin memerangi Yahudi. Bapak Ibu, kalau kita ikut memerangi Yahudi, berarti kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Nabi atau dibiarkan Nabi? Setelah itu kaum muslimin berhasil membunuh orang-orang Yahudi. Lalu orang Yahudi bersembunyi karena dibunuh. Mereka bersembunyi di belakang pohon dan di belakang batu. Ketika itu batu dan pohon berbicara. Seperti apa bicaranya? Wallahu a'lam. Karena tentara Allah itu bukan manusia saja. Bisa malaikat, bisa batu, bisa pohon. Makanya dalam Al-Quran, Allah berfirman, yang mengetahui tentara Allah itu hanya Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Tuhan kamu kecuali hanyalah Allah. Sehingga apa saja bisa jadi tentara Allah. Tais bagaimana berbicaranya? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu karena tidak ada ilmu. Tapi jelas mental. Apa kata batu atau pohon? Mereka menyebut ya Abdullah, wahai hamba Allah. Hamba Allah bukan hamba Amerika atau hamba negara tertentu atau hamba raja, hamba presiden, hamba Allah. Ya muslimu, hai orang Islam. Orang Islam berarti orang yang total hidup, totalitas hidupnya mengikuti ajaran Allah. Hai Yahudi, khalfi fata'al qul. Ini Yahudi di belakang saya, turunlah. Dan hadis ini sudah diperjelas oleh sejarah Islam, walaupun belum selesai. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berhasil menaklukkan Yahudi dan mengembalikan Masjidil Aqsa, orang Arab yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Muzaffar Zengki, Salahuddin Al-Ayyubi yang menyelamatkan Masjidil Aqsa, menyelamatkan Palestina, membunuh orang Yahudi, beliau bukan orang Arab, beliau Kurdi, orang Kurdistan yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ukurannya bukan Arab atau non-Arab, ukurannya siapa yang hanya menjadi hamba Allah dan siapa yang komitmen dengan ajaran Islam, itulah yang diberikan kesempatan oleh Allah menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu membebaskan Masjidil Aqsa. Terakhir Bapak bertanya, ada yang mungkin bertanya, kenapa semua Yahudi itu dilaknat oleh Allah? Sedangkan Yahudi juga manusia seperti kita, di mana mereka juga ada yang sadar. Nah, ada yang sadar, ada yang masuk Islam. Di antara yang masuk Islam, kalau Bapak ini sering baca kitab tafsir, adalah Ka'abdillah bin Salam, seperti Abdillah bin Salam. Ulama al-hadis mengatakan, atau ulama hadis mengatakan, hasuna islamu, Islamnya baik. Tetapi memang dalam sejarahnya Bapak Ibu sekalian sampai sekarang, orang Yahudi yang masuk Islam cuma sedikit. Mereka Bapak Ibu kan membaca kitab-kitab tafsir, begitu menerangkan siapa orang Yahudi yang masuk Islam, itu rata-rata ulama tafsir cuma bisa menyebutkan 4 orang, yang diantaranya Abdul Salam, Abu Nabi, Abdul Aziz, setelah itu berhenti, dua gairi dan yang lainnya. Kenapa? Karena cuma sedikit. Ustaz dari mana tahu? Dasarnya adalah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi mengatakan, "Lau amana bi asyratul Yahud." Dalam riwayat yang lain, dalam matan yang lain, redaksi yang lain, "Lau amana bi asyratul ulama'i Yahud, la amana bi kulluhum." Jadi artinya misalnya, seandainya 10 orang Yahudi ya, masuk Islam atau beriman kepadaku, niscaya seluruhnya masuk Islam semuanya. Ini menggambarkan betapa sedikitnya orang Yahudi yang masuk Islam. Makanya ulama tafsir bin Maksur mayoritas mengatakan yang dimaksud maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah, adalah orang Yahudi. Meskipun muhaddiki, peneliti dari kitab tafsir yang lainnya mengatakan, sebenarnya bukan Yahudi saja, siapapun orangnya yang datang kepada mereka kebenaran, maksudnya ajaran Islam, kemudian tidak mau mengamalkannya, maka dia juga termasuk maghdubi alaihim. Sehingga ulama tafsir sering mengatakan, fadakhala al-yahudu fi ma'na hadhihi al-ayati dukhulan awwalian. Artinya orang Yahudi ikut masuk dalam makna ayat ini, dan yang terdepan, orang-orang yang paling dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka. Quran juga sudah menerangkan Nabi Muhammad akhir zaman, tetapi mereka tidak beriman. Padahal sebelumnya orang Yahudi itu mengimani bahwa nanti ada Nabi akhir zaman yang tinggalnya di Madinah. Di zaman dulu Madinah disebut Yasrib atau Ardun Thayyibah. Sehingga Yahudi dari Yaman, dari negara-negara yang lain, berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Agar di antara keturunan mereka nanti ada Nabi akhir zaman. Begitu Nabi akhir zaman yang diumumkan oleh Al-Quran, diumumkan oleh Taurat dan Injil, namanya Ahmad atau Muhammad, dan bukan dari keturunan Yahudi tapi keturunan Quraisy, dari Ibrahim juga alaihissalam atau melalui Ismail alaihissalam, maka ketika itulah, maka ketika itulah mulai perang melawan Islam, terus sampai hari kiamat nanti. Dan jadi tidak kebetulan lagi kalau dalam ayat 82 Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menerangkan Yahudi baru orang-orang musyrik. Bagus sekalian. Kenapa di dalam firman Allah Subhanahu disebut orang Nasrani yang lebih dekat dengan orang beriman? Ini adalah orang Nasrani yang memang sifat-sifatnya pertama la yastakbirun, tidak sombong. Diteruskan ayat 83, mereka orang-orang yang takut kepada Allah sampai matanya mengeluarkan air mata. Kenapa mengeluarkan air mata? Karena mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyidin. Makanya ulama tafsir mengatakan orang Nasrani seperti ini akhirnya masuk Islam. Seperti Raja Najasyi yang dulunya Kristen, karena mengetahui kebenaran Quran, kebenaran Taurat, kebenaran Injil, mereka masuk Islam. Dan sekarang kami kaitkan dengan kondisi di Palestina. Kenapa di Palestina yang melawan Yahudi bukan hanya orang Islam saja? Ternyata juga ada orang Nasrani. Ketika saya mengikuti muktamar Kudus, memang di dalamnya juga masuk orang Kristen datang juga. Kenapa? Karena merasa sama-sama dibolingi oleh orang-orang Yahudi. Sehingga sering kita mendengar ungkapan para ustaz, Yahudi bukan hanya musuh kaum muslimin, tapi memang musuh manusia dan kemanusiaan. Karena dalam akidah mereka, tidak boleh orang bisa yang hidup eksis di dunia ini kecuali Yahudi. Jadi di antara akidah mereka mengatakan riba itu hukumnya haram di dalam akidah Yahudi. Riba itu haram kalau orang Yahudi ngambil riba dari Yahudi yang lainnya. Tetapi kalau orang Yahudi dalam ekonominya ngambil riba dari orang non-Yahudi, bukan sekedar boleh, kata mereka itu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau Yahudi bisa merampok kaum harta benda kaum muslimin, itu bukan sekedar sekedar ya, halal atau apa, itu bentuk taqarrub oleh Allah. Jadi sekali lagi, pertarungan antara kaum muslimin dan Yahudi bukan sekedar masalah kemanusiaan, tapi adalah masalah akidah. Dalilnya adalah tadi lillahina aman, dan keimanan itu ya akidah sendiri. Karena zaman Nabi tidak ada istilah akidah. Yang dimaksud akidah di zaman Nabi ya iman, tauhid. Istilah akidah itu muncul hanya di abad setelah abad kedua Hijriah. Bapak sekalian, inilah barangkali yang bisa kita sampaikan ya, dari ayat-ayat terhadap hadis Nabi, sehingga semoga bisa menambah wawasan kita dan sekaligus keimanan dan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dengan demikian kita tidak akan bingung lagi kalau ada pengamat atau pemikir dan sebagainya. Karena lagi ucapan manusia bisa benar, bisa salah. Tapi yang benar adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Aku lupa lihat. Assalamualaikum.